sampai kain kita berdua. Pandai bana adik ma ayuhum buayan sayang kasih jo cinta. Kasar di ludu batang tiba turap jawanan sirah. Rasa badan rasa dek marindu, marindukan adiak kio sabangka. Siang tak bayang-bayang, malam tak bau mimpi. Siang tak bayang-bayang, malam tak bau mimpi. Rindu-rindunya hati nan basami sasi anai-anai. Tapang bamain jo cahayo tarang nan bakisah yo kadiri. Sayang hanyalah hati suram, cinta jo kasih tak tuntunnya. Sayang kain kita berdua, pandai bana adik ma ayuhum buayan sayang kasih jo cinta. Kasar di ludu batang tiba turap jawanan sirah. Rasa badan rasa dek marindu, marindukan adiak kio sabangka. Siang tak bayang-bayang, malam tak bau mimpi. Siang tak bayang-bayang, malam tak bau mimpi. Rindu-rindunya hati nan basami sasi anai-anai. Tapang bamain jo cahayo tarang nan bakisah yo kadiri. Sayang hanyalah dia suram, cinta jo kasih tak tuntunnya.